rasakan kos terdepan. Mumbai hidup ke di mana yang asa duka ira. Tah eta pisan reretna, tah eta pisan dilakna. Kantos nyampai dina rasa tepung tresna jeung sanira. Sanaos teu kapapai jadi yakin nasami surti salira oke saati. Hiu aku kurang ngetean nolongkrang waktu sepadepang. Hiu aku kurang ngedongkang sawangan antawis urang jempura. Pamin telepat urang asa kantos tepang. Mumbai duka di mana jeung asa duka ira. Tah eta pisan reretna, tah eta pisan dilakna. Kantos nyampai dina rasa tepung tresna jeung salira. Sanaos teu kalina, sanaos teu kapapai diri yakin nasami surti salira oke saat. Ayu aku kurang ngetean lolong rahang waktu sepadepan. Ayu aku kurang ngedongkan sawangan antawis kurang jempurangan. Saupamin telepat urang ngasa kantos tepang. Mumbae duka di mana jeung asa duka ira. Mumbae duka di mana jeung asa duka ira.